Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuhu wa nasta'adihuhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fahuwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahi ila yawmiddin wa sallama tasliman katira. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan bahasan kita. Tadi sudah kita melanjutkan kembali. Tadi sudah kita bahas terkait dengan apa yang dibawakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala dari ahkam wad dan wa, ya. Dan juga lafaz-lafaz yang ada dari huruf wad, huruf wa yang ada dalam Al-Qur'an Al-Karim telah beliau rahimahullahu taala menyebutkan semuanya pada kita. Selanjutnya melanjutkan pembahasan kita tadi, namun sedikit mungkin terkait dengan huruf wad dan wa yang telah kita bahas dan juga apa yang sudah kita sedikit bacakan ketika dalam bab makharij, di makharijnya wad dari aqwal para imah terkait dengan masalah ini, ya. Maka sedikit terkait dengan huruf wa dan wa ini, di kalangan para ulama pun juga memang sebagaimana Ibnu Jazari tadi juga sudah mengingatkan pada kita apa yang sudah juga sedikit kita bacakan, untuk dibedakan, ya. Mayyiz dikatakan wadhu bisitalatin wa makhraji mayyiz min al-wa'i wa kulluha taji, dan wad dengan sifat istitalah dan makhrajnya, maka bedakan di antara keduanya. Mayyiz min al-wa' ini bedakan dari wa'. Yang ini bagaimana tadi juga sudah kita nukil dari perkataannya Ibnu Jazari tentang tidak benarnya atau apa termasuk lahan, ya, ketika melafadzkan wad dengan wa, ini juga masuk dalam kategori lahan. Namun demikian, sebagaimana juga Ibnu Tajwid sudah ingatkan untuk kita senantiasa melatihnya. Maka beliau mengatakan wal ya'malir riyadhata fi ikami lafzihi, hendaknya melakukan riyadhah, yani mumarasah, dibiasakan latihan, fi ikami lafzihi, dalam memantapkan lafaz wad ini, khususnya ketika berdampingan atau ketika bertemu dengan wa, ya, seperti tadi yang beliau ingatkan, ya. وإن تلاقي البيان لازم أنقض ظهرك أنقض ظهرك يا عض الظالم pada lafaz anqad dhahrak dan pada lafaz ya allu awalim pada dua yang pertama ini. Ini penting artinya untuk kemudian diperhatikan ya. Karena sebagaimana akwal di kalangan para bahkan ada yang lebih syadid mengatakan tidak sahnya salat ketika ketika terjadi apa tartil harf bi harf ya, menggantikan huruf dengan huruf yang lainnya, menggantikan satu huruf pada huruf yang lainnya, dan hal ini menggantikan wa dengan wa sebagian mengatakan juga tidak sahnya salat itu. Namun tentunya di sini adalah bagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir dan juga yang lainnya mimma yuktafaru bihi dari yang apa diberikan toleransi dalam hal ini karena khususnya ajam yang sulitnya melafadzkan huruf wad sebagaimana dikatakan oleh Nujajari rahimahullah ta'ala bahwa wad merupakan ashabul hurufi nutqan ya, merupakan huruf yang paling sulit untuk diucapkan ya. Baik, kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sedikit melengkapi dari pembahasan ini ya, dari kaitan dengan wa dan wa ini ya. Baik, apa yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ya, di fatwa jilid yang ke-23 pada halaman yang ke-350 dia mengatakan qala wa amma man la yuqimu qira'at al-fatihah fala yusalli khalfahu illa man huwa mithluhu. Adapun orang yang tidak baiknya dalam membaca surat al-fatihah, tidak bisa menegakkan dalam bacaan surat Al-Fatihah, maka dikatakan jangan sholat di belakangnya kecuali orang yang misalnya fala yusalli khalf al-altuf alladhi yubdilu harfan biharf, dan jangan sholat di belakang orang yang altuf yang mengganti huruf dengan huruf yang lain illa harf al-wad kecuali huruf wad idza akhrajahu min tarfil fam kama huwa adatu katsirin minan nas, jika dikeluarkan huruf wad ini dari tarfil fam dari ujung mulut ya, dari apa awal dari ujung mulut ini dari ujung lisan ya, sebagaimana hal itu merupakan kebiasaan kebanyakan manusia ini tarfil fam fa hadza fihi wajhan. Maka ketika wad dikeluarkan dari depan dengan makhrajnya wa ya, maka ini ada dua qaul kata beliau. Minhum man qala, di antara mereka para ulama ada yang mengatakan la yusalli khalfahu, jangan salat di belakangnya. Wa la tasihhu salatuhu fi nafsihi, tidak sah salat dia itu sendiri ya. Kenapa? Li'annahu abdala harfan biharfin. Karena dia telah mengganti huruf dengan huruf yang lain. Huruf wad dengan huruf wa dalam hal ini. Nah. Kenapa? Li'anna makhraja wad asyidak. Makhrajnya wad adalah dari geraham. Ya. Dari bagaimana hafatul lisan dengan di geraham. Wa makhraja wa tarful asnan. Sedangkan makhrajnya wa adalah dari ujung tarful asnan, dari ujung gigi seri yang depan ya. Fa idza qala wala wadin, kalau kemudian mengucapkan wala wadin dengan wa Kana manahu dhalla yaf'alu kada. Jadi maknanya adalah makna dhalla, bukan dhalal, ya, dari dhal. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan wal wajhu tsani tashih. Dan pendapat yang kedua sah salatnya. Wa hadza aqrab, kata beliau. Ini lebih dekat kepada kebenaran. Kenapa? Li annal harfaini fi samai syai'un wahid. Ya. Ini perhatikan. Karena dua huruf ini fi samai syai'un wahid, terdengar sama. Ya. Dalam suara dan dalam kedengarannya ini adalah sama. Bukan wad dengan wa ini sama. Ya. Bukan wad yang dal yang mufakham. Ya. Wahisu ahadihima min jinsi hisil akhar litashabuhil makhrajain. Dan his, yani sifat salah satunya jadi sifat yang lainnya. Yani sifatnya wad adalah sifatnya wa juga karena tashabuhil makhrajain, karena tashabuh dalam makhraj keduanya. Dan seterusnya. Maka ini beliau, ya. Dan apa namanya, dari sini syahidnya adalah menunjukkan keharusan kita untuk perhatian, ya, dalam masalah ini, ya, khususnya wa dan juga huruf-huruf yang lain, ya, terkait dengan bacaan-bacaan dalam sholat kita, agar tentunya kita dalam rangka tidak lain agar mengharapkan dalam sholat kita itu akan lebih sempurna, ya. Dan dalam bacaan Al-Quran kita akan lebih baik. Tentunya dalam hal ini sekali lagi sesuai dengan kemampuan. Tidak kemudian saya bacaan sesuatuannya belum benar, saya nggak mau sholat. Maka tidak benar yang seperti ini, ya. Sampai kemudian ada pernah yang seperti itu. Setelah ikut daurah malah kemudian ini tidak seperti itu. Artinya kita tidak dituntut kecuali sesuai dengan apa yang mampu untuk kita kerjakan, ya. Dan sekali lagi ikhwan fillah, aizzakumullah wa rahimakum, hal ini menunjukkan keharusan perhatian kita dengan masalah-masalah yang seperti ini. Ini dan ini juga nukil lagi dalam Daqa'iq al-Muhkamah, juga syarah yang lain dari syarah Muqaddimah Jazriyah ini juga mengatakan ini al-qawlu bi butlani salati man abdala wad bi dha. Jadi pendapat yang mengatakan batalnya salat bagi yang mengganti wad dengan wa, ya. Di antaranya Ibnu Jazari di sini ini, ya, mengingatkan wa li hadza ajma' man na'lamuhu min al-ulama ala annahu la tasihhu salatu qari'in khalf ummi wa huwa ma la yusinu al-qira'ah wa ikhtalafu fi salati man yubtilu harfan bi ghairihi sawa'un tajanusan am taqaruba. Ini, ya, ijma' jika lahir dari orang-orang yang kami ketahui dari para ulama, kata beliau, bahwasanya tidak sahnya salat orang yang membaca di seorang qari yang ummi, yaitu yang tidak baik dalam bacaannya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat dalam sholat yang mengganti huruf dengan yang lainnya, baik itu yang mutajanis atau yang mutaqarib, sudah kita bahas, ya. Qala wa sahul qalain adamu sihhati kaman huwa kaman qara'a alhamdu bil ain. Alhamdu misalkan. Nah, ini tentunya adalah yang jelas. Nah, jadi yang bukan yang jenisnya. Ini yang tentunya dikatakan oleh Syekhul Islam tadi adalah yang altu abdala harfan biharfin, yang itu adalah jauh dari tidak, bukan huruf yang sejenis seperti pada wa dan wa ini. Ya. Ini syahidnya di sini adalah menunjukkan pentingnya dikatakan di sini قال وهذا الكلام من أكبر الأدلة على وجوب التجويد وعلى وجوب قراءة بالكيفية التي نزل بها. Ya, ini merupakan dalil yang paling besar tentang wajibnya untuk kita perhatian dengan tajwid dan membaca Al-Quran, baca ayat-ayat Allah dengan kaifiat yang di mana ayat itu turun. Dan sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala di bab tajwid, li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Maka ikhwana fid din a'izzakumullah, dari ini semuanya yang jelas dengan akwal memperhatikan perkataan para ulama seperti ini untuk kita lebih perhatian. Dan ini memberikan perhatian yang tadinya mungkin kurang perhatian, sekarang akan lebih perhatian. Yang sudah perhatian ditambah untuk lebih baik. Ya. Ini menjadikan kita semuanya agar kita semuanya itu perhatian dengan kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan perhatian kalau bukan dari kita? Ya. Ini mengingatkan kepada kita semuanya untuk lebih perhatian. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kita bahas. Nah, dan tadi sudah kita bahas pada lafaz-lafaz yang ditambih oleh Nujazari rahimahullahu ta'ala. Berikutnya masuk pada nun, bab nun dan mim yang ditasydid dan juga mim yang disukun, ya. Ahkamun nun, ya. Wal mim al musyaddadatain dan mim sakinah, ya. Hukum dari nun dan mim yang ditasydid. Ini adalah dikatakan kalau dalam hidat istibyan dikatakan bacaan wajibul ghunnah, ya. Bacaan wajibul ghunnah artinya yang wajib dibaca ghunnah. Dan kita juga sudah ingatkan, sudah kita singgung di khasyum, di makhrajnya khasyum, ya. Ada lima hal, ya, atau ada lima bacaan yang masuk dalam makhrajnya khasyum, ya. Wa ghunnatun qad aujabuha abada fil mim wal nun ila ma shuddida. Ini sahib hidayatus sibyan, ya. Pada hidayatus sibyan. Wa ghunnatun qad aujabuha abada, dan ghunna qad aujabuha, mereka telah mewajibkannya selamanya, fil mim wal nun, pada mim dan nun, idza masyuddida, ketika di keduanya di tasydid. Kemudian Nujazari rahimahullahu taala, adapun kemudian mim yang disukun ini bab tersendiri. Baik. Qala wa azhiril ghunnata min nunin wa min mimin idza masyuddida wa akhfiyan. Al-mima in takun bi ghunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtar min ahli al-ada. Qala wa azhiril ghunnata, dan tampakkanlah ghunnahnya. Kapan? Min nunin wa min mimin, dari nun dan mim, ila ma syuddida, ketika di tasydid. Bacaan wajibul ghunnah, ya. Ini untuk ditambahkan. Dan ghunnah adalah merupakan makhrajnya khasyum, ya. Salah satunya di sini adalah pada nun dan mim yang disyaddah. Dan ghunnah ini merupakan sautun rahimun jamil, ya. Merupakan suara yang lembut dan indah, ya. Keluar dari khayshumul an, dari pangkal hidung, ya. Keluar dari pangkal hidung, ya. Kemudian berapa kadarnya? ya, panjangnya ghunna ini umumnya mengatakan dua harokat, ya, atau satu alif. Ya, ini hampir kebanyakan mengatakan seperti itu. Tapi dimana, dari mana datangnya dua harokat atau satu alif ini? Ini pun juga sebenarnya juga istihad dari para, tidak ada nas yang khusus masalah ini, tidak ada. Ya. Ini ya. Ini panjang lebar sini dalam syarah yang ini di apa namanya dibahas. Mana? Maka kemudian ukuran ghunna dengan qabdul asbu' ya, wa basfuhu dengan begini atau itu sesuatu yang sebenarnya tidak pernah ada sebelumnya. Itu hanya ijtihad daripada dari sebagian mutaakhirin saja. Ya. Maka di sini juga disebutkan qala ma huwa miqdaru zamanil ghunnah. Berapa kadar dari waktu ghunnah ini? Jawabannya di mana dikatakan para ulama tajwid yang terdahulu tidak pernah diam dalam masalah ini, mengukur waktu lamanya ghunnah. Tapi juga walam ya'ti man ahadihim man asmahu min ba'di syu' fi asrina min al-qawl bi taqdiri zaman al-ghunna bi harakatain. Tidak pernah kami dengar, tidak pernah datang dari mereka seperti yang kita dengar pada masa kita sekarang ini mengatakan bahwa miqdar atau kadar daripada ghunna itu adalah dua harakat. Jadi harakatul qabd atau basth dan qabd al-asbu', yakni jari-jari yang dilipat atau dibentangkan semuanya, maka dikatakan fa inna hadza taqdir ja'at wa dakhil ala kutubit tajwid. Kadar ini datang dan masuk dalam buku-buku tajwid. Maka kemudian di sini menjelaskan siapa yang menyebutkan semuanya ini adalah merupakan jadi intinya kalau kembali kepada asal bahwa tentang dua harakat ini pun juga asalnya tidak ada nas dari para ahli tajwid ahli adat yang udama yang lebih dahulu. Namun itu yang masyhur ya. Masyhur di kalangan orang yang datang berikutnya karena yang pertama kali adalah dari Al-Imam Al-Marashi ya. Al-Marashi yang pertama kali mengatakan bahasanya itu dua harakat yang kemudian diikuti oleh ulama tajwid sesudahnya. Ya. Jadi dia kalau kemudian sebelumnya itu tidak ada ya. Baik. Ini tentang kadar daripada ghunnah ya. Kemudian dua harokat ini atau satu alif ini pun juga diukur dengan cepat atau lambatnya dalam bacaan. Maka kadarnya adalah nisbi. Ya. Tergantung pada kita membaca, apakah kita baca dengan tartil. Yang baca tartil adalah yang bitu'adah dengan pelan. Atau dengan al-hadar ya, yang cepat. Ya. Ini. Tapi tetap menjaga kepada ahkam al-huruf dan ahkam al-tajwid. Atau dengan ini atau dengan sedang ya, kita baca sedang ya, asal tidak yang keempatnya adalah dengan al-hazramah ya, cepat tanpa memperhatikan pada ahkam tajwid. Maka ini juga tergantung kepada cepat dan lambatnya ya, tentang kadar dua harokat ini ya. Kadar dua harokat ini kembalinya kepada cepat dan lambatnya, apakah kita baca dengan yang pertama dengan tartil ya. Tartilnya adalah dengan tu'adah ini mana belum kita singgung ya di bait tajwid ya, bahwa maratibul qiraah, tingkatan-tingkatan bacaan itu yang pertama adalah dengan tartil. Tartil ini bacaan dengan tu'adah, dengan pelan. Pelan seksama, dan ini dari madhabnya Warsh dan Imam Asim ya. Demikian pula dalam qiraat Hamzah. Ini dengan bacaan yang tartil, pelan. Kemudian yang kedua adalah dengan al-hadad. Dengan al-hadad, ini cepat. Tapi tetap, meskipun cepat, tetap menjaga kepada apa namanya, muraat kepada ahkamu tajwid. Yang pertama misalkan dari bacaan Asim ya, jadi dengan pelan ya. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim. Nah, ini tertib ya, pelan. Kemudian kalau yang al-hadar dengan cepat tapi tetap juga dengan menjaga kepada tidak buru-buru ya, tetap menjaga kepada ahkamu tajwid ini. Amma yatasa'aluna 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun kalla sa'lamun thumma kalla sa'lamun ya. Tetap menjaga kepada apa ahkamu tajwidnya meskipun dibaca dengan cepat. Maka di sini khususnya yang mengkhususkan menghafal Al-Quran bagi yang membaca dengan pelan ini, maka juga harus muraat demikian pula yang cepat. Dan ini biasanya ketika awal menghafal dengan cepat kemudian dituntut supaya menghafal dengan pelan, ini kadang hafalan jadi kacau ya. Maka cepat dan lambatnya bacaan pun juga sangat mempengaruhi ya, itqan kepada mutqinnya hafalan itu sendiri. Dan ini sering seperti ya. Khususnya kalau pada kalau dalam ujian atau dalam hifdzul Quran terpengaruh dengan kawan-kawan yang baca dengan tartil, sementara biasa membaca dengan cepat, biasanya kacau. Dalam hal ini biasanya kacau. Baik hafalannya menjadi buyar, atau kemudian yang kedua, waqaf dan ibtidaknya tidak terjaga. Ya. Waqaf dan ibtidaknya biasanya kurang terjaganya. Ini yang kedua dengan hadar, atau yang ketiganya dengan tadwir. Ya. Tadwir ini tawasuk. Ya. Yang kedua dengan cepat, ya, tapi tetap dengan menjaga kepada kepada ahkamu tajwid. Seperti dalamnya adalah riwayat Ibnu Katsir, kemudian Adz-Dzani dan juga Qalun ya, dengan cepat dibaca cepat. Kemudian yang ketiga adalah yang tawassut tengah-tengah. Ini tadwir ya, dengan tadwir. Ini yang tawassut. Mabaina dari tengah-tengah. Tidak pelan juga tidak terlalu cepat. Ini adalah dari Kisai dan yang pendapat dengan beliau atau yang sesuai dengan beliau. Ini asal ini yang masyhur di kalangan ahli qiraat. Ini dari tartil, kemudian yang kedua al-hadar, dan yang ketiganya adalah tadwir. Dan yang keempatnya ini yang tidak boleh, ini dengan al-hadramah ya. Hadramah. Ini bacaan yang tidak menjaga kepada cepat tapi tidak muraat kepada kamu tadi. Dan yang sekarang ini yang kemudian muncul hal-hal yang baru dalam masalah ini yang termasuk dari bagian-bagian daripada min bid'ah qiraat ya. Dari bid'ah-bid'ahnya qiraat ini di antaranya adalah dengan tarqis ya. Ini min bid'ah al-qira'at. dengan tarkis yang kata rokos ini seperti orang menari ya. Rokos ini misalkan membaca raum pada sakta ya, dan kemudian apa namanya jadi tidak apa lebih menjaga kepada qawaid musyafiyah ya. Ini tarfiz ya, seperti yang sekarang ini banyak dengan maqamat gitu ya. Dikenal dengan maqamat. Ini kadang-kadang kurang menjaga. Ya, lebih menjaga kepada not nada dari maqamat itu sendiri. Ini tarfiz. Kemudian juga tara'id ya. Dan juga tara'id ini dari bidah-bidahnya qiraat dan yang lainnya. Ya, kemudian juga ada tatrif ya. Nah, ini yang lebih ya, tatrif ini tarf ya, menjaga pada qawaid musyafiyah. Dan banyak lagi ya. Yang jelas yang pada masa kita sekarang ini adalah yang i'timad kepada apa namanya kepada qawaid musyafiyah dari maqamat ya. Meskipun sekali lagi dalam apa namanya melatih suara itu bagus, tapi kalau kemudian dalam kita membaca Al-Quran kemudian i'timad kepada apa namanya nada-nada itu ini yang kurang pas. Dan kemarin sudah kita singgung bahasanya nada naik turunnya suara itu adalah tidak tergantung kepada maqamat. Kuni bayati berarti rendah, tiharka mulai naik dan seterusnya, rosh, anahawan, hijaz dan seterusnya. Ya, dari maqamat itu maka bukan dengan itu tapi kembalinya kepada ma'ani ya, kepada makna mana yang ada yang kita dituntut untuk memahami kepada bahasa Arab ya. Kapan itu bentuk perintah, kapan itu isyarat, kapan itu merupakan doa, kapan merupakan harapan dan seterusnya. Dan ini yang tiada lain dari bahasan itu untuk apa? Agar bisa tadabbur, menikmati kepada ma'ani, bukan kemudian terpengaruh kepada suaranya. Allah musta'an, kita lebih banyak terpengaruh dengan suaranya. Ini ya. Ini Allah musta'an. Baik. Kembali kepada masalah ahkamun nun ya. Yang pertama beliau sebutkan wazhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma syuddida wa aqtiyan. Dan tampakkanlah gunnah pada nun dan mim ketika di tasydid. Ini gunnah. Gunnah ini bagaimana tadi sudah kita sebutkan merupakan sautun rahimun jamil ya. Yakhruju min khayshumil fam, min khayshumil anf ya, yang keluar dari pangkal hidung. Dan gunnah ini merupakan sifat lazimah pada apa namanya dua huruf ini. Ini pada nun dan mim yang berharokat ataupun juga disukun, dan disukun lebih tampak ya. Ketika berharokat pun juga jelas ya. Apa gunnah ada dengungannya. Demikian pula dan lebih jelas lagi ketika disukun, ini akan lebih tampak gunnahnya. Maka di sini gunnah ini dalam ketika disukun itu lebih sempurna daripada ketika berharokat. Dan dalam ikhfa itu lebih tampak daripada dalam izhar ya. Dalam ikhfa itu lebih tampak daripada dalam izhar. Ini gunnahnya. Kemudian dalam idgham itu juga lebih tampak dan lebih sempurna daripada dalam ikhfa. Ini ya. Ini maratib daripada gunnah ya. Yang pertama bahwa yang disukun itu lebih sempurna gunnahnya dari yang berharokat ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang ikhfa itu lebih tampak daripada atau lebih sempurna daripada yang diizharkan. Kemudian yang ketiga, yang idgham dalam keadaan idgham itu lebih sempurna daripada ketika di ikhfa. Nah, ketika dalam keadaan ikhfa. Ini maratibul idgham, ya, apa maratibul ghunnah. Tingkatan dalam ghunnah ini. Baik. Maka dalam hal ini pada mim dan yang pertama pada mim dan nun ketika di syaddah. Ini maksud bacaan wajibul ghunnah. Pada lafaz inna. Maka juga ini juga kadar yang masyhur adalah dua harokat tadi pun juga tidak boleh lebih karena sekali lagi ini adalah sautun rahimun jamil, ya. Yang banyak orang sering main-main di sini, ya. Di ghunnah ini dan memang nikmat, ya, ketika main-main di ghunnah ini. Dan ini biasanya makanan empuk bagi para juri, ya. Nah, ini untuk mengurangi nilai adalah di sini, ya, di antaranya, ya. Pada waqaf, pada tidak, ini biasanya. Kemudian pada ghunnah ini, ya, ini yang paling sering jadi perhatian, ya. Pada hal-hal yang terkadang kita kurang perhatian. Karena apa? Ini masuk dalam kategori lahan. Kenapa itu dicoret? Karena ini dalam masuk kategori lahan, ya. Kesalahan dalam bacaan. Ya. Ini yang menjadikan perhatian bagi kita. Ya. Ini maka kadarnya juga demikian pula keistiqomahan, konsistensi dalam panjang mad. Ini juga nanti di babul mudud akan lebih kita bahas. Baik. Contohnya pada yang pertama ini wajibul ghunnah atau bacaan wajibul ghunnah mim dan nun yang di tasydid. Lafaz innama. Lafaz la usallibannakum pada nun taukid. Nun taukid. Tsumma tamma, ya. Ini di antaranya, ya. Dan banyak, ya. Minal jinnati wan nas. Katanya main-main di sekali lagi di main-main di guna ini banyak yang suka di sini. Karena namun sekarang kita sudah mengerti bahwasanya kadarnya sebagaimana yang masyhur indalil ada adalah dua harakatnya jangan panjang-panjang. Ini guna. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya qala wa akhfiyan al mima in taskun bi ghunnatin lada ba'in ala al muqtari min ahli al ada wa akhfiyan dan ikhfa'kanlah. Ini hukum apa mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah. Ini dikatakan ada dikatakan wa akhfiyan dan ikhfa'kanlah mim in taskun bi ghunnatin jika disukun bi ghunnah ikhfa dengan ghunnah lada ba'in ketika mim sukun bertemu dengan ba alal mukhtari min ahli al ada ini yang mukhtar artinya yang rajih dari ahli al ada menunjukkan di sini juga ada khilaf ya. Tapi ini yang rajih perkataan alal mukhtar menunjukkan ada khilaf dan mim bertemu dengan ba khilafnya yaitu antara istilah batan ikhfa syafawi ya. Batan ikhfa syafawi ya. Ini ya wa akhfiyan al mima in taskun lada in taskun bi ghunnatin lada ba'in ala al-muqtar min ahli al-ada. Yani supaya diikhfakan ketika mim disukun bertemu dengan ba ya. Ikhfa dengan ghunnah. Pada lafaz seperti kalbuhum basitun wira'ihi bil wasid. Ya. Ya tasim billah ya mu'ta ya tasim billah ya mim bertemu dengan wa hum ba ya ma lahum bihi min ilm ya Ini mim sukun, ya, ikhfa dengan gunnah. Maka caranya mimnya apa, makhrajnya mim sebagaimana kita mengerti adalah dua bibir, ya. Li syafatainil waw ba'un mimu. Syafatain, waw ba dan mim. Ini intibaqus syafatain, apa, dikatupkannya dua bibir ini tidak terlalu kuat. Agak dilemahkan. Tidak furja, tapi juga tidak nempel kuat, tidak wahum ba. Maka di sini tidak ada ikhfa, mengizharkan mim. Padahal di sini dikatakan wa akhyanal mima, dan ikhfakanlah mim. Ya. Ikhfakanlah mim. Ini dengan gunnah. Bedanya dengan iqlab, sama cara pengucapannya sama. Hanya pada iqlab tanpa gunnah. Ya. Bedanya ini, ya. Tanpa gunnah. Hanya di sekitar bibir saja pada ikhlas ini. Pada mim ba'di misalkan mim, wah, gunnahnya di sekitar bibir saja, tidak sampai ke kepada pangkal hidung, ya. Tapi pada ikhfa syafawi, ya, ini adalah dengan khayshum, dan pada ikhlas tanpa khayshum, ya. Jadi dengan maka di sini alat dikatakan alal mukhtar min ahli lada, ini yang rajih, wallahu ta'ala, ya. Maka ikhfa ini gunnahnya sebagaimana tadi disebutkan adalah yang masyhur itu cukup dua harakat. Ikhfa syafawi. Maka ringkasnya di sini, kalau apa, mim yang disukun bertemu dengan huruf hijaiyah ada tiga bacaan, ya. Ada ikhfa syafawi, ya. Ada izhar syafawi, dan ada idgham mimi, ya. Idgham mutamatsilan ketika yang pertama ikhfa syafawi ketika mim sukun bertemu dengan ba. Kemudian yang kedua izhar syafawi ketika apa, yang kedua adalah idgham mimi, ya. Ketika mim sukun bertemu dengan mim. Ini masuk dalam kata idgham mutamatsilain, ya. Dan yang ketiga batan izhar syafawi. Ini ketika mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim. Selain ba dan mim, maka dibaca idhar syafawi. Ini dibaca idhar. Hanya kemudian diingatkan ketika mim bermim sukun bertemu dengan fa dan waw dari huruf yang sejenis, ya, satu makhraj yang tajanus, ya, yang satu makhraj waw dan waw dan fa, ya, yang satu makhraj, maka ini perlu untuk kemudian diperhatikan. Kalau mim dengan ba, nah ini juga dibaca ikhfa syafawi, kemudian pada waw dan fa dibaca izhar, izhar syafawi. Tapi karena begitu dekatnya dan ini satu makhraj, maka Ibnu Jazari nanti juga akan mengingatkan pada kita dua huruf ini, ya. Alaihim wa ghairil maghubi alaihim wala wa'a. Jelas. Jangan sampai ada gunnah pada alaihim ghairil maghubi alaihim dulu. Alaihim wa, ini sudah. Alaihim wa idhar. Jangan sampai ada gunnah. Ghairil maghubi alaihim waladhdallin. Tidak ghairil maghubi alaihim. Gunnah ke khayshum dulu. Alaihim enak memang kedengarannya dalam. Ya, tapi ini adalah termasuk dari hal yang lahan. Ini sudah 9:08, kita salat isya dulu ya. Salat kita lanjutkan ba'da isya billahi ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.